Semakin jelas aku melihat dan menyaksikan perasaan. Bila tibanya sinar cahaya itu, bagaikan mengerti apa yang telah terjadi. Sesungguhnya amat berat untuk ku menyatakan betapa aku cinta padamu. Sehingga ketika dan saat ini kau masih belum mengerti mengapa ku masih lagi ada di sini. Sehingga ketika dan saat ini ku masih lagi mencari, lalu ku biarkan jiwaku. Jangan biar aku keliru dengan tingkah lakumu itu. Bila tiba detik dan waktu, kau akan mengerti, kau akan mengerti jua akhirnya. Semakin jelas aku melihat dan menyaksikan perasaan. Bila tibanya sinar cahaya itu, bagaikan mengerti apa yang telah terjadi. Sesungguhnya amat berat cukup menyatakan betapa aku cinta padamu.